Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa dinu. Salatu wassalamu ala ashrafi anbiya al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi dinu ba'd. Alhamdulillah di binikmati tatimu salihat, kita bisa berada kembali bersama Riyadhus Salihin karya al-imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kitab yang sangat diterima oleh berbagai macam lapisan dan terbukti dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pencerahan, perubahan dan dampak yang sangat luas di tengah-tengah umat dari zaman ke zaman. Penulisnya adalah salah satu sosok yang sangat berpengaruh, rujukan dalam berbagai disiplin ilmu, rujukan dalam fikih, khususnya fikih mazhab Syafi'i. Maka sungguh beruntung kita bisa belajar dari salah satu karya beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita kembali ke bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang fakir, yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah jelaskan tentang ciri-ciri ahli surga dan ciri-ciri ahli neraka. Ternyata ahli surga itu du'afa'un nas wa masakinuhum, orang-orang lemah dan orang-orang miskin, yang dengannya mereka mudah atau lebih mudah tunduk kepada Allah, lebih mudah merendah di hadapan Allah, lebih bisa merasapi kefakiran seorang hamba karena memang mereka enggak punya apa-apa. Orang yang enggak punya apa-apa lebih mudah merasakan sifat butuh dibanding orang yang punya segalanya. Dan mereka lah orang-orang yang dimasukkan ke surga. Sebagaimana sebaliknya, penghuni neraka adalah al-jabbarun al-mutakabbirun, orang-orang yang angkuh, keras, kaku, kasar, menolak kebenaran dan meremehkan manusia, sombong. Dan hadirin Allah muliakan, oleh karena itu kalau seseorang atau orang miskin dia menolak kebenaran dan dia meremehkan pihak lain, dia juga masuk ke mutakabbirun. Dan sebaliknya, jika ada orang kaya tapi dia merasa butuh sama Allah, merasa rendah, merasa kerdil, merasa miskin di hadapan Allah, maka dia juga termasuk masakin, orang-orang miskin. Karena hakikat kemiskinan adalah kebutuhan kepada Rabbul Alamin. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, dan ini sebagaimana hadis Harithah bin Wahab Kalau dalam hadis Haritha, kullu dha'ifin mutada'af, setiap orang yang lemah dan diremehkan itu ahli surga. Di antara ciri ahli surga. Dan ahli neraka, kullu 'utulin jawwal mustakbir. Orang-orang yang keras, kaku, ambisius, tamak, tapi pelit, dan lagi-lagi sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Lalu setelah itu, Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Mari kita simak hadis tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah merahmati keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innahu la ya'ti ar-rajul as-saminul azim. Sesungguhnya akan datang. Innahu la ya'ti. Lam di sini lam mutaukid. Sesungguhnya pasti akan datang seseorang yang gemuk dan besar di hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi tidak memiliki nilai walaupun seberat salah satu sayap nyamuk sekalipun. Walaupun seberat salah sayap nyamuk sekalipun. Nanti pada hari kiamat pasti ada seseorang yang gemuk. Yang besar, namun ketika ditimbang enggak ada beratnya, walaupun seberat salah satu sayap nyamuk. Hadirin Allah muliakan. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Apakah artinya orang gemuk masuk neraka? Karena timbangannya enggak berat. Dan orang kurus masuk surga? Ah, ini pentingnya kita membaca keterangan para ulama. Ini pentingnya kita talaqqi, kata para ulama kita. Pentingnya belajar itu berguru sama orang yang berilmu. Gak bisa hanya buka dan baca hadisnya. Apalagi misalnya kita baca terjemahannya. Berarti kan gak langsung direct ke Nabi SAW, kita baca bahasa penerjemah. Dan penerjemah beda-beda. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada siapapun. Artinya kita butuh melihat keterangan para ulama. Apa yang dimaksud akan datang seseorang yang gemuk dan besar di hari kiamat nanti, dan ternyata ketika ditimbang beratnya gak sampai salah satu sayap nyamuk? Berarti kan bahaya ini orang. Mari kita simak keterangan ulama kita. kata sebagian para ulama yang telah dijelaskan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah dan lain-lain. Wa dzalika li anna al-ghaliba anna karena secara umum gemuk itu atau sifat gemuk itu innama ta'ti minal bitnah min kathratil akal. Sifat gemuk itu secara umum berasal dari banyak makan. Banyak makan. Wa kathratul akal tadulu ala kathratil mal wal ghina. Dan banyak makan itu menunjukkan, mengisyaratkan banyaknya uang dan kesejahteraan. Karena kalau dia gak punya uang, dia gak punya harta, gimana dia beli makanan? Oke, dia gak punya uang, tapi dia punya sawah, dia punya ladang, dia punya kebun, itu aset juga. Kalau dijual mahal. Jadi oke, dia gak punya uang cash, dia gak punya ini, tapi dia punya kebunnya 5 hektar, lalu ladangnya juga banyak, sawahnya gak usah beli, makan dari situ aja, itu kan uang juga semuanya tuh. Itu aset. Itu kalau dijual mahal, cuman dia gak mau jual aja. Itu kekayaan, itu tsarwah. Jadi banyaknya makan menunjukkan kemampuan seseorang dalam membeli atau memiliki makanan-makanan. Kalau gak bisa, kalau seseorang hanya punya uang untuk makan misalnya 3.000, terus datang ke tukang nasi, saya cuma punya 3.000 ini dapat apa? Oke deh, sebenarnya satu porsi ini 10.000. Nah karena cuma punya 3.000, sepertiga aja ya, akhirnya dikasih sepertiga porsi. Nah kalau satu porsi 9 suapan, sepertiga berapa suap? 3 suap aja. Dan biasanya kalau cuma punya itu kan kerjanya mengandalkan fisik, jadi udah makan 3 suap terus cari uangnya, cari makannya mengandalkan fisik misalnya, kerja lapangan, ya kapan gemuknya hadirin? Ini secara umum, gak semuanya demikian. Makanya kata para ulama al-ghalib, dan isyarat, gak pasti juga, isyarat. Nah kita lanjutkan, wal-ghalibu alal agniya al-batar wal-ashar wa kufri ni'mah. Dan kondisi mayoritas dari orang-orang yang punya banyak uang dan berkecukupan itu biasanya kufur nikmat, meremehkan dan keburukan. Nah ini hatta innahum yawmal qiyamah yakununa bihadhil mathabah. Nah inilah menyebabkan sampai-sampai mereka di hari kiamat seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didatangkan orang yang besar dan gemuk tapi ketika ditimbang tidak lebih berat daripada salah satu sayap nyamuk. Karena mereka di dunia itu hanya memperhatikan fisik, materi, baik untuk diri mereka maupun dalam menilai orang lain. Nah itu, ini poinnya jemaah. Ini poinnya. Jadi itu urutannya. Jadi bukan gemuknya. Karena sebagian ulama Orang-orang saleh pun gemuk. Di antara yang terkenal siapa? Ulama yang gemuk. Iya, yakin. Muhammad bin Hasan Syaibani. Itu dikatakan Imam Syafi'i sendiri. Gurunya Imam Syafi'i atau beliau-beliau Muhammad bin Hasan Syaibani. Oh itu. Artinya nama besar dia. Wong Imam Syafi'i muda rosah dengan beliau. Rahimahumullah. Jadi makanya jangan salah paham nih. Maksud hati mau nembak teman kita kemana-mana akhirnya. Sampai nama-nama besar di dunia ilmu dalam kesolehan pun nanti kena, nanti bisa jadi. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kenapa Nabi bilang demikian sallallahu alaihi wasallam? Karena mayoritas itu kalau gemuk banyak makan. Banyak makan itu isyarat tentang banyak uang dan kemakmuran, kecukupan. Iya gak sih? Makanya kan daerah, ya kita negeri-negeri yang paceklik, miskin segala macam, kan isunya apa? Obesitas. Bukan kan? Busung lapar, kekurangan ini. Kalau kita lihat fotonya tinggal tulang-tulang belulang aja. Itu poinnya. Nah, mayoritas yang seperti itu. Lagi semua pakai mayoritas, mayoritas, mayoritas. Mayoritas yang seperti itu arahnya itu ke meremehkan orang. Berbuat buruk dan kufur nikmat. Kenapa demikian? Tadi karena mereka fokus ke fisik dan materi. Mereka fokus ke kepuasan fisik, nafsu fisik dan materi. Baik untuk dirinya sendiri dengan maupun kepada orang lain. Itu yang dipermasalahkan. Dan akhirnya karena mereka sombong dengan kemakmuran dan kesejahteraan dan banyaknya uang mereka dengan makanan yang berlimpah, karena mereka sombong maka dijatuhkanlah di hari kiamat. Yang Anda sombongkan itu kalau ditimbang gak lebih berat daripada salah satu sayap nyamuk. Makanya sebagian ulama mengatakan juga hadis ini dalil dan peringatan, warning bagi orang yang tidak punya perhatian kecuali tertuju pada dirinya sendiri dan untuk memuaskan fisiknya dan memuaskan nafsunya, nafsu makan. Dan tidak, ini poinnya, tidak fokus pada memberikan asupan gizi kepada hatinya dan imannya. Jadi dia besarkan atau dia kuatkan nafsunya. Dan di waktu yang sama dia acuhkan hatinya sehingga hatinya itu lemah. Hatinya lemah. Itu poin. Jadi dia hanya fokus ke fisik dan lupa fokus ke hati. Lupa fokus ke iman, lupa fokus ke tauhid. Yang dikasih supel itu hanya fisiknya, fisiknya, fisiknya. Akhirnya secara fisik dia seperti itu. Dan lupa dengan memberikan suplai kepada hati, jiwa, dan ruhnya. Nah, orang yang hanya mengandalkan nafsu makannya tanpa, sekali lagi, ini satu paket, tanpa fokus pada jiwa, hati, dan rohnya, itulah yang ketika ditimbang gak ada beratnya sama sekali di hari kiamat. Karena salah satu fokus timbangan hari kiamat kalori bukan, tapi amal soleh. Amal soleh. Itu fokus. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, dan kami akan meletakkan dan memasang timbangan yang adil di hari kiamat. Qisth, adil, tepat. Fala tudzlamu nafsun syai'a, dan tidak ada satu pun jiwa yang dizalimi, enggak ada. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan jika ada amalan, lihat amalan, walaupun sebesar partikel terkecil, kami akan datangkan, kami akan timbang, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan tersebut. Gak butuh, kita yang timbang. Dan ini juga yang dikatakan dalam ayat yang kita hafal bersama-sama dan sangat familiar, surat Zalzal ayat 7 dan 8, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, barang siapa mengerjakan kebaikan walaupun sebesar partikel terkecil, dia akan melihat balasannya, akan ditimbang sama Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, dan barang siapa mengerjakan keburukan walaupun sangat kecil, dia akan melihat balasannya juga. Nah, orang yang hidupnya di dunia hanya untuk memuaskan nafsunya, nafsu diri tubuhnya, nafsu fisiknya, dan lupa beramal, lupa menata hati, lupa membersihkan jiwa, karena amal sangat ditentukan oleh hati seseorang. Masih ingat hadis Nabi kita SAW, idza saduhat saduhal jasadu kullu, kalau hati baik maka semua anggota badan akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau hati itu buruk maka semua anggota badan akan buruk. Itu poinnya, hadir. Itu poinnya. Adapun orang yang suka makan tapi gak berlebihan dan tetap menjaga kebersihan hati, jiwa, jaga tauhidnya, jaga amalannya, maka bukan yang dimaksud Nabi kita SAW dalam hadis ini sebagaimana yang kita baca tadi dari keterangan para ulama. Wallahu ta'ala alam. Jadi aku gak boleh suka makanan tertentu, Pak Ustaz. Boleh, selama halal. Wa kulu wa syrabu wa la tusrifu, kata Allah. Dan ini sudah kita bahas ketika kita membahas 6 pintunya syaitan, kan. Dan makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Dan semua sepakat, semua yang berlebih-lebihan itu gak ada yang bagus. Itu aja poinnya. Nah, dari sini kita bisa renungkan bahwa ketika kita dan hidup kita hanya fokus untuk meraih kenikmatan-kenikmatan duniawi, hanya untuk memuaskan nafsu-nafsu kita tanpa batas, ingat, tanpa batas, tanpa limit atau offside, melebihi limit, melebihi batas. Dan di antara nafsu itu ada nafsu makan, ada nafsu berhubungan, nanti jatuhnya ke zina. Lalu hidup seseorang dari awal sampai akhir hanya digunakan untuk memperjuangkan itu, memperebutkan itu, maka sejatinya mereka memperebutkan sesuatu yang lebih rendah daripada sayap nyamuk di hari kiamat. Hidup mereka hanya untuk sesuatu yang lebih rendah dari satu sayap nyamuk di hari kiamat. Bayangkan hidup 67 tahun misalnya, 68 tahun, 75 tahun hanya untuk yang lebih rendah daripada satu sayap nyamuk. Na'udzubillah. Kenapa? Karena dia gak beribadah, dia gak beramal soleh. Tapi kalau ada info tentang tempat makan enak, datang. Lalu kalau ada jalan menuju zina, dijalani saat jalan itu. Pokoknya hidupnya hanya untuk nafsu, hanya untuk nafsu. Terus ngeremehin orang, kufur nikmat. Melakukan kerusakan. Otomatis ketika nafsu kita kita kasih panggung, ya otomatis inna nafsa la ammaratun bisu, surat Yusuf itu. Sesungguhnya nafsu itu seringkali dan banyaknya akan mengajak kita kepada keburukan. Gimana sih? Ya, jangan salahkan siapa-siapa, Mas. Selama bertahun-tahun Mas ini memberikan makan ke hawa nafsu Mas, diturutin terus. Ya sekarang ketika nafsu kita dapat panggung di diri kita, menjadi dominan, jadi kuat karena disuplai terus, ya lalu kita curhat, kita merasa sesak, kita merasa keletihan. Ya itu yang kita tanam selama ini. Tapi kalau kita tahan hawa nafsu kita, lalu kita kedepankan iman kita, kedepankan kebersihan jiwa kita, kedepankan tauhid kita, kedepankan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis nafsu enggak dapat panggung kecuali sesuai porsinya yang kita butuhkan. Dan ini puasa kan begitu, hadirin. Dalam ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak menghilangkan sama sekali. Buktinya Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 187, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar." Makan minumlah sampai jelas waktu fajar shadiq. Kan disuruh makan dan minum lah. Dan makan minum lah. Bukan apa namanya, bukan disuruh puasa 7x24 jam, tidak. Tapi disuruh puasanya seperlunya atau dalam batasan tertentu. Allah waqulu washrabu, silakan mak, dan silakan makan minum, tapi sampai terbit fajar shodiq gitu. Itu benang putih dan benang hitam, maksudnya fajar shodiq. Fajar subuh. Shodiq itu apa sih Pak Ustaz? Tetangga saya? Bukan. Shodiq bukan tetangga kita, tapi shodiq itu fajar kedua yang menunjukkan masuk waktu subuh. Jadi silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu nanti dampaknya kemana-mana. Mulai dari dampak kesehatan, semua tes lab naik misalnya, sampai akhirnya kita kasih panggung kawan nafsu kita untuk menguasai diri kita. Akhirnya tuh nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Makanya puasa itu isunya bukan hanya gak makan, gak minum sampai maghrib. Ini bagaimana kita kontrol. Dan meletakkan nafsu pada porsinya saja. Sehingga yang memonopoli, yang mengatur diri kita, yang menjadi panglima dalam diri kita itu iman kita, tauhid kita kepada Allah. Yang menjadi acuan adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu kira-kira ininya. Sehingga dengan iman dan amal soleh yang menjadi panglima, maka otomatis amal solehnya banyak. Semangat beribadah, semangat beramal, dan beramalnya yang ikhlas mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis nanti ketika di hari kiamat amalnya banyak apa enggak? Banyak. Amal yang terimanya banyak. Ketika ditimbang berat udah. Ketika ditimbang itu berat. Beda dengan hadis ini. Ketika ditimbang enggak ada beratnya, karena hanya mengandalkan kenikmatan fisik. Tanpa iman dan amal soleh itu poinnya. Jadi jangan sampai kita salah paham. Lalu menganggap atau meremehkan atau buruk sangka sama saudara kita yang berbadan besar misalnya, gak ke arah sana. Gak ke arah sana. Tapi yang jadi concern adalah itu tadi. Selalu memberikan suplai kepada nafsu, akhirnya fokusnya ke fisik saja, ke materi saja, dan akhirnya arahnya secara umum ke kesombongan, ke kerusakan, dan meremehkan. Dan ketika ditimbang ternyata ringan, dibalikan sama Allah. Jadi poinnya gini loh, oleh yang selama ini kalian anggap penting, yang kalian beratkan itu, yang kalian anggap besar itu, ternyata betul-betul ringan dan kerdil di sisi Allah. Itu poinnya. Lihat kan, sama sayap nyamuk aja kalah. Itulah semua umur kalian habiskan untuk itu tuh, gak ada artinya. Ini kan yang membuat kalian lupa sholat. Ini yang membuat kalian gak puasa kan ini. Nah, ini kalau nggak puasa kan apa? Karena pengen makan, pengen minum kan. Padahal Allah sudah panggil orang-orang beriman, diwajibkan ataskan puasa. Jadi kan lebih lebih beratkan makan dan minum di bulan Ramadan di siang hari dibanding puasa. Ini kan yang kalian beratkan. Benar-benar gak ada artinya itu. Yang kalian nomor satukan, prioritaskan daripada perintah Allah, gak ada artinya. Itu. Itu hadirin. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, menerima amal ibadah kita. Dan semoga kita bukan masuk ke golongan ahlul ahwa atau pengikut hawa nafsu, namun nafsu didudukkan pada porsinya sebagaimana pendidikan dan madrasah di bulan Ramadan ini. Gak dihilangkan tapi diletakkan secara proporsional. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.